Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembacaan buku berikutnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sekarang kita akan membahas bab yang ke-60. Setelah sebelumnya disebutkan tentang dosa-dosa besar, yang paling besar itu adalah syirik yang Allah tidak mengampuninya. Kemudian disebutkan tentang permasalahan berdosa, melaknat, lebih lagi melaknat orang yang telah meninggal. Ya, walaupun di situ ada perinciannya. Melaknat karena menjauhkan dia itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas berikutnya bab yang ke-60. Kalau kita perhatikan bab di dalam kitab Al-Kabair dengan bab yang ada di kitab Tauhid itu hampir mirip. Cuma selisih satu saja. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-60. Babun nahyi anis syafa'ah fil hudud. Termasuk dosa besar di sini, larangan untuk seseorang memberikan syafaat dalam permasalahan hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas tentang masalah hudud ini dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam Bulughul Maram juga disebutkan, al-hudud itu hukum-hukum yang sudah ditentukan. Hudud, batasan-batasan tentang masalah jinayah, kejahatan-kejahatan seperti seorang yang membunuh saudaranya muslim dengan tidak benar, maka di situ ada hukuman apa? Ya, ini untuk kisos, dibunuh juga. Itu secara asal itu. Demikian juga mencuri, ya, hukumannya adalah potong tangan. Demikian juga berzina, kalau dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dengan dirajam. Kalau belum menikah, maka dia itu dicambuk 100, kemudian diasingkan. Dan faedah dari diasingkan itu supaya dia tidak cinta lagi kepada yang dia berbuat zina dengan orang itu tadi. Tidak ada keterikatan tadi. Demikian juga masalah-masalah yang lain, minuman-minuman keras dan misalnya. Sebagian mengatakan takzir. Jadi di sini tentang masalah hudud, batasan-batasan Allah yang telah tentukan, tidak boleh memberikan syafaat. Banyak ada seseorang sudah dilaporkan kepada pemimpin mencuri umpamanya. Tidak boleh kemudian ada orang yang datang dari pihak keluarganya meminta untuk apa? Tidak dipotong tangannya. Ini menurut hukum Islam ya. Kita berbicara di sini menurut hukum Islam. Maka tidak boleh, termasuk dosa besar. Oleh karena itu dimasukkan di sini di bab yang ke-60, termasuk dosa besar adalah memberikan syafaat dalam permasalahan hudud, hukuman-hukuman tadi. Wa qaulullah taala, kemudian beliau menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang kedua. Ini disebutkan di situ suratul anzalna faradnaha anzalna fi ayatin bayyinatin la'allakum tadzakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Kemudian ayat ini sambungannya, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Az-zaniyatu waz-zani, orang yang berzina, demi perempuan, demikian juga az-zani, orang berzina laki-laki, ya. Maka cambuklah dia mi'ah jaldah, 100 kali. Apa ini? Ini untuk yang dia itu belum menikah. Kalau dia sudah menikah, dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan di situ. Para ulama membahas tentang permasalahan nasikh dan mansukh. Itu ada ayat yang dihapuskan dalam Al-Qur'an. Dihapuskan lafadznya tetapi hukumnya masih ada. As-saykhah, as-saykh wa saykhatu fajridu. Farjumuhum al-battah nakala minallah. Demikian ayatnya itu sudah dihapuskan, kurang lebih seperti itu lafadznya, tapi sudah dihapuskan. Syaikh, ya, ini orang yang sudah tua menikah, demikian juga perempuan yang sudah menikah juga, ya sudah menikah maksudnya. Farjumuha, maka rajamlah oleh kalian al-battah langsung. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dulu dibaca oleh para sahabat tetapi kemudian dihapuskan. Ini tentang pembahasan nasih dan mansuh. Ada juga yang ayat itu masih dibaca tapi tidak dilaksanakan. Masih kemudian dibaca tapi tidak dilaksanakan, seperti masalah khamr. Yas'aluna 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya tentang minum-minuman keras, tentang khamr itu. Katakan itu ada manfaatnya dan itu ada kerusakannya. Nah, itu di awalnya. Kemudian turun ayat berikutnya tentang haramnya masalah itu. Jadi tentang masalah nasir dan mansukh di situ bermacam-macam. Adapun ayat rajam itu dirajam, dirajam itu dimasukkan di dalam lubang, kemudian masih tambah di situ kepalanya, leher dan kepalanya, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu hukum Islam. Seorang Muslim hanya menerima. Ya. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk seorang menerima putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wazani atau wazani fajlidu, maka kalau dia belum menikah dicambuk mi'ata jaldah 100 kali. Kalau sudah menikah maka dia apa? Dirajam tadi. Kemudian Allah menyebutkan wala ta'khudkum bihima, jangan kalian mengambil ra'fatun. Ra'fa itu kelembekan, kasihan. Jangan kasihan itu mengambil kalian ya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mencambuk mereka. Fi dinillah, di dalam agama Allah. Tidak boleh seseorang kemudian ketika Allah memutuskan untuk menghukum orang itu, kemudian kita kasihan, tidak boleh. Jangan sampai ra'fah, kasihan itu mengambil kalian di dalam permasalahan agama. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian, adapun hadis yang menjelaskan masalah ini, tidak boleh memberikan syafaat. Syafaat itu dari kalimat syafa', syafa' itu menghubungkan, wasal, ya, tawasul, seperti itu. Menghubungkan dua orang, seperti kemarin ini punya tanah, kemudian ada orang yang membeli. Orang yang membeli itu gagal terus bapaknya. Kemudian ada seorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, namanya syafi', menghubungkan. Akhirnya terjadi jual beli. Demikian juga permasalahan yang lain. Bapaknya ada kesulitan, kemudian dia mendatangi orang yang punya kedudukan ini kepada pemimpin itu, kasihan dia itu, bapaknya mudahkan urusannya. Nah ini, selama itu diperbolehkan, maka itu suatu keadaan yang mulia. Kemudian disebutkan hadis nomor 120, walahuma, dan milik keduanya, maksudnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis ini, fi hadis al-Makhzumiyah, dari hadis al-Makhzumiyah, seorang perempuan yang dia itu mencuri. Atas fa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu mau memberikan syafaat di dalam batasan dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh, termasuk dosa besar. Waktu itu Nabi memerintahkan, ya ini waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid waktu itu diminta oleh suku perempuan dari yang memotong ini, yang apa, yang mencuri ini, agar Nabi meringankan hukumannya supaya tidak dipotong tangannya. Maka Nabi marah. Saya mengatakan, apakah kamu ingin memberikan syafaat dalam batasan dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam Al-Muwatta An-Nizubair radhiyallahu anhu. Wa fil Muwatta, disebutkan juga dalam Muwatta An-Nizubair nomor 1580. Radhiyallahu anhu, idza balaghat al-hudud al-sultan, apabila hukuman itu sudah sampai kepada pemimpin, fala anallah asy-syafi' wal musyafi', maka Allah melaknat orang yang memberikan syafaat dan orang yang menerima syafaat itu. Menerima. Hadis ini dhaif. Ya. Kemudian juga dia itu mengkotek, terputus. Rabi'ah bin Abdurrahman tidak bertemu dengan Zubair bin Awam. Dhaif, tidak perlu jelaskan. Kemudian hadis nomor 122, Uwani bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Hadis ini sahih. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahmat Allah nomor 3597. Sahih Syaikh Al-Albani rahmat Allah. Marfu'an. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah." Barang siapa yang memisahkan syafaat dia itu dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sudah diputuskan hukumannya, kemudian dia berikan syafaat sehingga gagal hukumannya itu, faqad dada Allah bi amrihi, maka dia telah melarang Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya. Tidak boleh seseorang memberikan syafaat. Tapi mereka para ulama menjelaskan, kalau hukumannya itu belum sampai kepada pemerintah, ya, belum sampai kabar dia itu membunuh, demikian juga memotong tangan, belum sampai kepada pemerintah, pemimpin, boleh untuk kemudian disembunyikan, boleh. Seperti itu jelasnya oleh Ibn Abdul Bar. Ya, demikian juga penjelasan ila ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang yang taubat sebelum sampai kepada pemimpin, maka boleh untuk kemudian dimaafkan. Syaratnya sebelum sampai ke pemimpin. Kalau sudah sampai kepada pemimpin, maka termasuk dosa besar untuk memberikan syafaat. sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.